بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan membahas seputar materi pembahasan tentang at-tauhid dan kita pilih materi pembahasan kita seputar tauhid tersebut kita baca salah satu syarah dari kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam risalahnya yang berjudul Al-Qaulus Sadid. Nah, dan kita ketahui bersama bahwasanya kitab tauhid adalah salah satu karya besar dari salah seorang ulama ahli sunnah yang ma'ruf yang bernama Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita ketahui beliau rahimahullah memiliki antusias yang demikian besar di dalam menjaga kemurnian akidah terkhusus seputar at-tauhid yang dimiliki oleh kaum muslimin, sehingga beliau banyak menulis karya-karya ilmiah yang menyebutkan tentang prinsip tersebut. Dan mereka para ulama baik zaman setelah beliau atau zaman kita saat ini memiliki antusias yang besar di dalam mensyarah menjelaskan kitab at-tauhid yang dikarya oleh beliau rahimahullahu taala. Kita menjumpai kitab at-tauhid ini disyarah oleh banyak dari kalangan mereka para ulama baik yang sudah wafat atau yang hidup di zaman kita saat ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka para ulama memiliki perhatian yang demikian besar di dalam membahas seputar permasalahan at-tauhid. Dan seperti yang kita ketahui, at-tauhid adalah termasuk hak Allah yang paling besar. Hak Allah yang paling besar yang wajib dijalankan oleh seluruh umat manusia sebagai hamba Allah Azza wa Jalla adalah at-tauhid, yang dengannya Allah mengutus para nabi dan para rasulnya, yang dengannya Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya, dan dengan sebab inilah terjadinya perselisihan, perseteruan, peperangan antara atba'ul anbiya, pengikut para nabi, dengan pengikut para syaitan dari kalangan jin wal ins yang berupaya untuk memadamkan dakwah at-tauhid, dakwah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita langsung bacakan untuk menyingkat waktu tulisan pertama dari kitab tersebut. Berkata al-muallif rahimahullah kitab tauhid. Di sini muallif rahimahullah tidak mengawali tulisan kitabnya dengan muqaddimah. Langsung menyebutkan ke inti pembahasan kitab at-tauhid. Naam. Kitab tauhid. Lafaz kitab itu sendiri merupakan bentuk masdar dari fi'il kata kerja kataba yaktubu kitaban. Kataba yaktubu kitaban. Sehingga bentuk masdarnya adalah kitab. Adalah kitab. Makna kitab itu sendiri secara istilah, kitab dinamai dengan kitab. Kitab itu dinamai dengan kitab. Li jam'ihi ma wudi'a lahu. Ya bidzalik li jam'ihi ma wudi'a lahu. Dinamai kitab itu dengan kitab karena lafaz ini mengumpulkan apa yang kitab ini diletakkan untuknya. Jadi kalau kitab itu dinisbatkan ke pembahasan tauhid, maka kitab ini mengumpulkan seluruh dari pembahasan tauhid. Kalau kitab itu dinisbatkan ke pembahasan seputar akhlak, berarti kitab ini diletakkan untuk mengumpulkan pembahasan seputar al-akhlak, demikian seterusnya. Naam, sehingga kitab secara bahasa diartikan demikian. Karena inilah disebutkan secara bahasa kalimat takattaba banu fulanin. Takattaba banu fulanin. Artinya idzajtama'u, apabila mereka itu berkumpul, menggunakan kata takattaba. Yani mereka berkumpul. Menunjukkan demikian makna kitab secara bahasa. Ia adalah satu lafaz yang diletakkan untuk mengumpulkan sesuatu yang lafaz ini diletakkan untuknya. Naam. Kitab ini dinisbatkan, dimudhofkan ke lafaz tauhid, sehingga kita faham bahwasanya pembahasan ini adalah berisikan kumpulan-kumpulan pembahasan seputar permasalahan at-tauhid. Naam. Kan ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala tentang sebab musabab kenapa muallif rahimahullah tidak mengawali isi risalahnya dengan muqaddimah dari beliau rahimahullah. Beliau menyebutkan hadhihi tarjamah tadullu ala maqsudi hadzal kitab min awwalihi wa akhirihi. Terjemah pembahasan ini kitabut tauhid menunjukkan maksud dari isi kitab tersebut dari awal hingga akhirnya. Maksudnya adalah membahas di dalam kitab ini seluruh pembahasan seputar tauhid. Apa itu tauhid? Apa saja konsekuensi tauhid? Apa saja perkara-perkara yang membatalkan tauhid dan pembahasan-pembahasan seputar perkara yang tadi kita sebutkan berhubungan dengan tauhid. Naam. Sehingga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, wa li hadza ustughniya biha 'anil khutbah. Wa li hadza ustughniya biha 'anil khutbah. Karena inilah dicukupkan dengan menyebutkan kata kitab tauhid dari khutbah, yakni muqaddimah yang beliau sampaikan rahimahullahu taala, karena para pembaca langsung faham inti dari risalah yang beliau sebutkan adalah membahas seputar tauhid, sehingga tidak perlu disebutkan muqaddimah tentang isi dari pembahasan tersebut rahimahullahu taala. Adapun tauhid itu sendiri, lafaz tauhid itu sendiri secara bahasa artinya adalah ja'lu syai'i wahidan. Ja'lu syai'i wahid, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Itu arti tauhid secara bahasa. Ja'lu syai'i wahida, menjadikan sesuatu itu sebagai satu. Naam. Dan lafaz tauhid itu sendiri termasuk dari isim yang mustaq dari fi'il. Wahada yuwahidu tauhidan. Sehingga tauhidan ini pecahan dari fi'il tersebut. Wahada yuwahidu tauhidan. Yang ini menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Adapun makna tauhid secara istilah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, artinya adalah ifradullah subhanahu bima yukhtassu bihi. Ifradullah subhanahu bima yukhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa saja yang menjadi kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala, yang menjadi kekhususannya. Mengesakan Allah, ifradullah subhanahu bima yukhtasu bihi, dengan apa saja yang menjadi kekhususannya. Kekhususan Allah azza wa jalla itu ada pada tiga perkara. Yang pertama dalam perkara rububiyah, minar rububiyah, dalam hal perbuatan-perbuatan Allah azza wa jalla, seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan yang semisalnya. Dan yang kedua dalam perkara uluhiyah, dalam bab ibadah, dalam perkara uluhiyah, dalam bab ibadah, sehingga ketika seorang beribadah dia harus memberikan ibadah tersebut untuk Allah azza wa jalla. Nah, dan yang ketiga dalam permasalahan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah mereka para ulama membagi tauhid ini menjadi tiga macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, nanti masing-masing dari penjelasan macam tauhid tersebut akan kita sebutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Dan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah di dalam risalahnya Al-Qaulus Sadid, Kitabut Tauhid, هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه. Tadi kita sebutkan makna kitab itu adalah kalimat yang diletakkan untuk mengumpulkan sesuatu yang kalimat ini diletakkan untuknya. Sehingga apabila kata kitab dinisbatkan kepada tauhid, maka berarti kitab itu terkumpul di dalamnya pembahasan seputar at-tauhid. Nah, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menyebutkan hadzal kitab, kitab ini yashtamilu ala tauhidil ilahiyah, terkandung di dalamnya pembahasan seputar tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah. Wal ibadah bi dzikri ahkamiha, dan tauhid ibadah dengan menyebutkan macam-macamnya. Wa hududihi wa syurutihi, batasan-batasannya, demikian pula persyaratan-persyaratannya. Sehingga isi kitab ini membahas seputar perkara-perkara yang berhubungan dengan tauhid. Wa fadlihi wa barahinihi, menyebutkan di dalam kitab ini isi pembahasan seputar keutamaan tauhid dan penjelasan-penjelasan tauhid, usul, prinsip-prinsip tauhid, wa tafasilihi, dan perincian-perinciannya. Wa asbabihi, sebab-sebabnya. Wa samaratihi, buah-buahnya. Wa muqtadayatihi, konsekuensinya. Wa ma yazdadu bihi wa ma yuqawihi, yang bisa menambah, menyempurnakan tauhid. Itu juga disebutkan, dibahas di dalam karya al-muallif rahimahullah di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Dan perkara apa saja yang bisa melemahkan at-tauhid juga disebutkan di dalam kitab tersebut. Wa ma bihi yatimu aw yakmul, perkara yang bisa menyempurnakan at-tauhid juga dibahas oleh muallif rahimahullahu taala. Ini menunjukkan demikian pentingnya pembahasan seputar Kitabut Tauhid, seputar kitab at-tauhid. Tadi kita sebutkan at-tauhid adalah salah satu pembahasan yang berhubungan dengan hak Allah tabaraka wa ta'ala, yang berhubungan dengan hak Allah yang wajib dijalankan oleh makhluk. Disebutkan oleh mereka para ulama, syarful ilmi bisyarfil ma'lum, syarful ilmi bisyarfil ma'lum, apabila kita ingin mengetahui kemuliaan, keutamaan satu ilmu, maka ketahuilah apa yang dibahas oleh ilmu tersebut. Apabila antum ingin mengetahui seperti apa kemuliaan satu cabang ilmu yang kita pelajari, maka ketahuilah apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau semisal pembahasan seputar tauhid yang dibahas di sana adalah tentang Allah Azza wa Jalla, tentang perbuatan Allah, tentang hak Allah Azza wa Jalla, maka menunjukkan bahwasanya ilmu seputar at-tauhid adalah ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi kadarnya, yang seharusnya bagi seorang muslim untuk mereka memiliki antusias yang besar di dalam memprioritaskan diri-diri mereka untuk mempelajari seputar pembahasan at-tauhid tersebut. Nah, sehingga mempelajari ilmu tauhid pada hakikatnya dia telah mempelajari hak Allah, dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menandingi, menyaingi, menyerupai kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Naam. Faya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian setelahnya ma'alif rahimahullah menukilkan dan menyebutkan di bawah pembahasan seputar kitab tauhid salah satu ayat, tepatnya dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah agar mereka menyembahku, kata Allah Azza wa Jal. Sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan makna ya'budun, kata ya'budun di dalam Al-Quran memiliki makna yuwahidun, artinya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tidaklah dinamai dengan ibadah kecuali harus disertai pada ibadah tersebut adanya tauhid, keikhlasan pada diri orang yang melakukannya, yang dia niatkan dengan ibadahnya ia berikan untuk Allah Azza wa Jalla. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menyebutkan penjelasan dari makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, belum menyebutkan innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati la lihtiyaji ilaihim. Innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati la lihtiyaji ilaihim. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah sesungguhnya saya menciptakan mereka, al-jin wal-ins, jin dan manusia, adalah untuk memerintahkan mereka agar menyembahku, agar menyembah Allah Azza wa Jalla. La lihtiyaji ilaihim, bukan karena sebab saya membutuhkan mereka, bukan disebabkan karena Allah Azza wa Jalla membutuhkan makhluk, namun tujuannya adalah agar mereka beribadah menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, disebutkan di dalam ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir terhadap Allah, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang hamba dia menyembah Allah, mentaati Allah, dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah adalah disebabkan karena ia butuh akan rahmat Allah Azza wa Jal. Bukan Allah Azza wa Jal membutuhkan mereka. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, kata Nabi SAW menukilkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, kalau lah semisal generasi awal makhluk hingga generasi terakhirnya dari bangsa jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, hati mereka adalah hati yang sama apabila generasi umat manusia dan jinnya dari pertama hingga akhirnya, mereka memiliki hati yang sama, hati manusia yang paling fajir di antara hamba Allah Azza wa Jal. Mereka semuanya menjadi hamba-hamba yang fajir, yang durhaka dengan Allah. Maka disebutkan dalam hadis qudsi ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a." Yang demikian sama sekali tidak akan mengkerajaanku sedikit pun. Tidak akan mengurangi kerajaan Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah tabarak wa taala. Berbeda dengan seorang raja dari raja-raja dunia, ia akan menjadi mulia disebabkan karena kuat pasukannya. Ia akan menjadi mulia dan negaranya akan menjadi jaya apabila ternyata dia memiliki pasukan yang kuat, rakyat yang taat kepada mereka, dan yang semisalnya. Namun kekuasaan Allah berbeda dengan kekuasaan makhluk. Allah adalah zat yang maha ghani, yang maha kaya, anil alamin, dari seluruh alam yang ada di dunia ini. Allah tidak butuh kepada mereka, bahkan mereka lah yang membutuhkan rahmat Allah, karunia Allah Azza wa Jalla. Naam. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan lafaz al-jin wal-ins, jin dan manusia. Jin adalah salah satu bangsa makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal yang memiliki alam tersendiri yang tidak terlihat oleh manusia. Di antara jin ada yang mukmin dan ada yang kafir. Di antara jin ada yang mukmin dan ada yang kafir. Jin itu sendiri berasal dari keturunan iblis, karena iblis Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, kana minal jin, iblis itu sendiri dari bangsa jin, sehingga abul jin, bapaknya al jin adalah iblis alaihi la'natullah. Namun Allah jadikan ada di antara keturunannya yang mukmin, ada pula di antara keturunannya yang kufur, yang durhaka dengan Allah tabarak wa ta'ala. Wa anna minal muslimun wa minal qasitun, seperti yang Allah sebutkan dan abadikan di dalam surat al-jin, persaksian dari sekelompok al-jin muslim yang mengimani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian yang kedua adalah dari bangsa al-jin, dari bangsa al-ins, dari bangsa al-ins manusia. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan sebab musabab kenapa manusia dinamai dengan penyebutan al-ins. Sebelumnya beliau menyebutkan jin, kenapa jin dinamai dengan jin, dari huruf jin, jim dan nun, jim dan nun, yang maknanya kata beliau rahimahullah, yadullana alal khafa wal istitar, menunjukkan kedua huruf ini janna memiliki makna al-khafa, samar, wal istitar, dan tersembunyi, tidak terlihat. Karena memang demikian, al-jin tidak dilihat oleh manusia. Dengan dasar lafaz inilah disebutkan dalam Al-Qur'an, falamma janna 'alaihimul lailu ra'a kaukaba. Ketika malam itu sudah mulai menutupi bumi sehingga tidak terlihat cahaya sinar matahari, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang dan mengatakan ini adalah Rabbku, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan dengan lafaz jannah, yakni disebabkan karena al-khafa wal istitar, jin berasal dari lafaz tersebut. Adapun al-insu disebutkan dengan menggunakan lafaz ini al-ins, kata beliau rahimahullah Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'annahum la ya'ishuna biduni inasin, li'annahum la ya'ishuna biduni inas, karena mereka manusia tidak bisa hidup kecuali harus ada interaksi dengan sesama mereka, al-ins. Fahum ya'nasu ba'duhum bi ba'din, sehingga mereka memiliki hubungan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa yataharraku ba'duhum ila ba'din, dan sebagian mereka bergerak mendatangi sebagian yang lain. Itu al-ins berasal dari lafaz tersebut, al-ins. Yakni berhubungannya, berinteraksinya antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Demikian hakikat dari umat manusia. Mereka tidak bisa hidup dalam keadaan sendirian, ya kan, butuh yang lain. Sehingga dengannya akhirnya mereka saling menukar barang antara sesama mereka, dengannya mereka saling bermuamalah antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan kedua makhluk ini diistilahkan oleh mereka para ulama sebagai ahli taklif, sebagai makhluk yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada mereka syariat-syariatnya. Sehingga manusia dan jin adalah dua makhluk ciptaan Allah yang Allah bebankan kepada mereka untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Bagi seorang yang beriman di antara mereka mentaati Allah, Allah sediakan untuk mereka al-jannah. Bagi mereka yang kufur kepada Allah, Allah sediakan untuk mereka an-nar. Sehingga an-nar wal-jannah, neraka dan surga, Allah ciptakan untuk al-jin wal-ins, untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, Allah sebut ke dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah. Nah, dan disebutkan pula dalam Al-Quran, jin juga dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam. Sehingga disebutkannya ayat ini oleh mu'allif rahimahullah di dalam pembahasan seputar kitab tauhid ini jelas. Yani mu'allif rahimahullah menerangkan kepada kita demikian ternyata hikmah tujuan diciptakannya kita seluruhnya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembah Allah, yakni untuk mentauhidkan Allah tabarak wa taala. Apabila tujuan diciptakannya kita seluruhnya untuk menyembah Allah, untuk mengesakan Allah dalam perkara ibadah, dalam arti kata untuk mentauhidkan Allah, menunjukkan demikian besar kadar nilai pembahasan seputar tauhid tersebut. Karena membahas tentang hikmah sebab kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang tidak menjalankan, konsekuensinya akan diancam dengan neraka jahanam. Dan seorang yang menjalankan, konsekuensinya Allah muliakan dirinya dengan al-jannah. Nah. Kemudian mu'alif di sini rahimahullah menyebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka seluruhnya mendakwahkan kepada umat-umat mereka dengan dakwah yang sama, dengan ajakan yang sama, yaitu perintah mereka kepada umatnya, u'budullaha wajtanibu taghut, sembahlah oleh kalian Allah dan tinggalkanlah oleh kalian at-taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini menunjukkan kepada kita at-tauhid adalah dakwah para nabi dan para rasul yang mereka Allah utus mendatangi umat-umat mereka. Yang mereka seru untuk kepada umatnya adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga tauhid adalah termasuk dari hikmah Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan dengan tauhid ini pula lah para nabi dan para rasul Allah utus untuk mendakwahi umat-umat mereka. Wa qauluhu, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tapi sebelumnya saya ingin menyebutkan penjelasan makna dari wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibud dhaghut yang sempat terluputkan. Lafaz ummah disebutkan dalam ayat ini, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin. Lafaz ummah di dalam Al-Qur'an itu memiliki empat makna, datang memiliki empat makna yang berbeda pada sebagian siyak lafaz ummat ini antara satu dengan yang lain. Siyak yang pertama, al-ummah bermakna imam, seorang pemimpin. Imam, seorang pemimpin. Terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan. Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Artinya seorang imam, seorang pemimpin. Nah, yang mulia alaihi as-salatu wassalam. Sehingga umat di dalam ayat ini bermakna imam. Bermakna imam. Ini makna yang pertama. Makna umat yang kedua dalam Al-Quran disebutkan dengan makna al-millah, agama. Dengan makna millah, agama. Nah, di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala menghikayatkan tentang perkataan orang-orang musyrikin. Ketika mereka diajak oleh Nabi mereka untuk menyembah, beribadah kepada Allah, mereka membantahnya dengan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami menjumpai ayah-ayah kami di atas umat. Umat di sini maknanya adalah milah, agama yang dianut oleh nenek moyangnya, yaitu agama menjadikan sekutu selain Allah azza wa jalla yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, sehingga mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, dan mereka yakini sebagai agama nenek moyang mereka, dan itulah agama yang benar. Naam. Ini umat bermakna al-millah. Makna yang kedua, umat bermakna ta'ifah, sekelompok orang. Sekelompok orang yang berkumpul dengan jumlah yang banyak, ta'ifah. Di antaranya ayat yang tadi kita bacakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Umat di dalam ayat ini maknanya adalah ta'ifah, sekelompok orang dari bangsa manusia. Mereka berkumpul sehingga jadilah umat. Ada umatnya Nabi Hud, ada umatnya Nabi Saleh, ada umatnya Nabi Shu'aib, ada umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mereka adalah sekelompok orang yang beriman kepada nabi-nabi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, umat bermakna zaman. Umat itu bermakna zaman, waktu. Di antaranya firman Allah yang terdapat di dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam memerintahkan seorang yang bersamanya di penjara untuk mengatakan kepada rajanya setelah dia dibebaskan tentang perihal keadaan dirinya. Namun disebutkan wadakara ba'da ummatin. Sang pelayan tersebut baru mengingat pesan Nabi Yusuf alaihi salam, ba'da ummatin, setelah umat, yakni setelah zaman, setelah lewat waktu yang lama, baru dia mengingat. Yaitu tepatnya ketika sang raja ini memimpikan satu mimpi dan memerintahkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya untuk mentafsirkan mimpinya. Sehingga sang pelayan ini mengingat setelah lewat masa yang cukup lama wasiat dari Nabi Yusuf alaihi assalatu wassalam. Nah, ini empat makna yang ada pada lafaz umat yang terdapat dalam Al-Quran, yang masing-masing makna memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Wa qawluhu, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu memerintahkan kepadamu dengan satu perintah, dengan perintah, ya, perintah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Allah sebutkan alla ta'budu illa iyyah, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan perintah yang selanjutnya adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Naam. Syahid di dalam ayat ini adalah penggalan lafaz kalimat yang pertama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sehingga tauhid berdasarkan ayat ini termasuk perintah yang Allah perintahkan agar seorang muslim, seorang mukmin, ia benar-benar menjalankan konsekuensi dari tauhid tersebut, sehingga hukumnya wajib, perintah Allah yang wajib dijalankan oleh manusia. Sehingga jangan kemudian seseorang beranggapan tauhid ini termasuk perkara yang sunnah, atau perselisihan seputar tauhid adalah perselisihan sama dikiaskan seperti perselisihan seputar fikih, sehingga seseorang dibolehkan memilih mana yang menurutnya baik, mana yang menurutnya mudah untuk dijalankan. Ini tidak demikian. Apabila di sana ada tauhid, kemudian ditemui pada tauhid tersebut ada lawannya, ada musuhnya, maka ketahuilah perselisihan antara tauhid dengan lawannya adalah perselisihan antara hak dengan batil. Orang yang mengamalkan tauhid dikatakan ahli al-haq, orang yang menyelisih tauhid, memusuhi tauhid, tidak mau menetapkan konsekuensi tauhid dikatakan sebagai ahli al-batil, orang yang berada di atas kebatilan. Naam. Kemudian di dalam ayat ini, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah yang setelahnya setelah tauhid. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya dengan penyebutan lafaz ma'rufan, melakukan perbuatan yang ma'ruf dengan orang tua kita, ayah dan ibu, yang dimaksud dengan lafaz al-walidain. Disebutkan oleh mereka para ahli tafsir sebab musabab diletakkannya perintah Allah untuk melakukan perbuatan kebaikan kepada orang tua kita diletakkan setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, menunjukkan kepada kita demikian besar hak yang dimiliki oleh orang tua kita tersebut, menunjukkan bahwasanya hak yang paling besar yang wajib dijalankan oleh seorang muslim setelah dia menunaikan hak Allah, yaitu mentauhidkan Allah, menyembah Allah Azza wa Jal, adalah hak yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rahimallahu anfum ri'in adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulahul jannah. Sungguh merugi keadaan seseorang yang dia menjumpai kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua usianya, keduanya ataukah salah satu dari keduanya, namun ternyata keduanya itu tidak memasukkan dirinya ke dalam al-jannah, menunjukkan demikian besar hak yang dimiliki oleh kedua orang tua tersebut. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, kisah adanya salah seorang yang membopong ibunya yang sudah tua renta. Dia bopong, dia gendong, dimulai dari kampung halamannya, kemudian berjalan selama sekian waktu dalam rangka menunaikan ibadah haji. Dan ketika sampai di pelataran Ka'bah, dia tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan menggendong orang tuanya tersebut, menggendong ibunya tersebut. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, orang ini berpapasan atau berjumpa dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia mengkisahkan perihal keadaan dirinya kepada Abdullah bin Umar seakan-akan seperti halnya tunggangan yang jinak yang tunduk mentaati perintah tuannya. Demikian keadaan dirinya dengan ibunya tersebut. Naam. Kemudian ia mengatakan, apakah yang saya lakukan ini telah teranggap di sisi Allah, sudah menjalankan atau menunaikan seluruh hak yang dimiliki oleh ibuku tersebut? Maka Abdullah bin Umar menyebutkan, la wala bizafrotin wahidah, belum, walaupun satu zafroh yang keluar dari nafas ibumu. Zafroh itu adalah nafas, tarikan nafas yang keluar dari diri seorang wanita ketika dia melahirkan bayinya. Nafas yang keluar dari hidung seorang wanita, nafas yang keluar dari seorang wanita ketika dia melahirkan bayinya, itu zafrah. Nafas yang disertai dengan rintihan kesakitan, nafas yang disertai dengan rasa sakit yang demikian luar biasa. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sifat bakti seorang anak yang soleh ini kepada ibunya, yang senantiasa dia persiapkan tubuhnya untuk menjadi tunggangan ibunya. Kemana ibunya ingin, maka dia siap untuk menggendongnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Umar, belum teranggap membalas walaupun satu zafrah yang keluar dari ibunya tersebut ketika melahirkan dirinya. Subhanallah, ternyata demikian besar hak yang dimiliki oleh kedua orang tua kita tersebut. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita tentang pentingnya hak ini, dan Allah letakkan setelah perintah untuk seorang hamba menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang tadi kita sebutkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, terdapat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Sisa pembahasan insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hafidhakumullah.